Karena kalau misalnya ini terlalu kita bikin umum, maka berlaku untuk semua agama. Bagaimana kita bisa berbaik sangka kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita akan berbaik sangka kepada orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau orang-orang yang kemudian mencela para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhum. Mencela ummul mukminin radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi bahasan kita memang poin keempat ini tentunya sambungan dari ujung bahasan yang ketiga berkaitan dengan yakni kita memberikan uzur kepada perbedaan, asalkan memang perbedaan itu muncul dari sebuah ijtihad. Dan kaum muslimin ini hanya mengikuti semua kitab pun demikian. Kita hanya mengikuti perkataan seorang yang alim dalam perkara yang memang mereka boleh berijtihad di dalamnya. Ini perkara yang sangat luas. Ulun ingat sekali sampai 4 pertemuan bahas itu, tentunya tidak ulun ulang lagi. Maka di antara sikap adil kita adalah berprasangka baik dan tidak mencela orang yang menyelisihi. Dan ini juga sebagai jawabannya, bahwasanya ketika ada orang-orang yang menuduh dakwah ini dengan tuduhan-tuduhan yang keji, maka perhatikan prinsip yang kami pegangi. Yang harus jadi prinsip kita ini, jamaah sekalian rahimakumullah, husnudzan atau berprasangka baik dan tidak mencela orang yang menyelisih. Perkataan beliau, sebab kita tidak diberikan beban kewajiban untuk menyelidiki hati manusia. Kita hanya menghukumi orang itu secara zahirnya saja. Bahkan, jangankan perkara yang ulun sebutkan tadi berkaitan dengan fikih. Zahir seseorang itu adalah muslim, maka haram untuk kita untuk kemudian menjatuhkannya, na'udzubillah mengambil hartanya, apalagi mengeluarkannya dari Islam, karena zahir dia adalah seorang yang beriman. Berkata Syaikh Utsaimin ketika menerangkan hadith Jibril dan masuk pada bahasan rukun Islam, kata beliau, wa ma alaina illa dhahir. Tidak ada kewajiban kita menilai orang lain kecuali zahirnya saja. Waktu itu berkaitan dengan bahasan mengucapkan syahadatain. Bersyahadat orang tersebut, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, muslim dia. Harus kita muliakan dia. Haram untuk kita untuk menjatuhkan derajatnya, harkat dan martabatnya. Na'udzubillah, apalagi merampas dan mengambil hartanya. Karena dia adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterangan tersebut juga beliau sebutkan setelah menyebutkan satu riwayat tentang Usamah bin Zaid yang tetap memenggal kepala orang yang kala itu mengatakan syahadatain, atau lebih tepatnya la ilaha illallah, kalimat tauhid. Tapi orang itu sudah terpojok dalam peperangan, tinggal dia ayunkan pedangnya untuk memenggal kepala orang tersebut dan dia mengatakan la ilaha illallah, tetap dia penggal. Sampai berita tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau marah. Orang sesabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau marah berarti kesalahan Anda sangat fatal. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah?" Apakah engkau membunuhnya padahal dia sudah mengatakan la ilaha illallah? Karena orang di zaman itu ketika mengucapkan la ilaha illallah, mereka tahu sekali maknanya. Itu bukti mereka beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid tentunya membela diri. Ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudzan. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hanyalah dia mengatakan perkataan demikian karena untuk berlindung saja. Karena sudah terpojok. Terpojok dalam artian bisa jadi mungkin pedangnya sudah jatuh, tombaknya mungkin jatuh atau patah. Kata Nabi Muhammad SAW, asyaqaqta qalbah, apakah kamu sudah membelah dadanya? Maksudnya kamu enggak tahu isi hatinya. Kita hanya menghukumi orang itu zahirnya. Mengucapkan dua kalimat syahadat dia. Dalam kasus Usama bin Zaid, orang tersebut mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, sudah dia beriman. Berlaku semua hukum yang berlaku untuk kaum muslimin. Haram darahnya untuk ditumpahkan. Haram kehormatannya untuk kemudian dijatuhkan. Haram hartanya untuk dirampas. Karena dia orang yang beriman. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, sebab kita tidak diberikan beban kewajiban untuk menyelidiki hati manusia, syariat telah mewajibkan kita untuk berpegang pada apa yang nampak atas kita berupa kebaikan atau kejahatan. Inilah patokannya. Kita hanya menghukumi zahir sesuatu. Walaupun tentunya jamaah, seperti yang Allah sebutkan tadi di awal, di hadapan kita nyata ada orang kemudian menyembah kuburan. Di depan kita nyata orang kemudian menyembah bebatuan dan pepohonan. Apakah kemudian serta-merta kita juga katakan kepadanya, kamu kafir? No. Kalau Anda belum tegakkan hujjah. Aqidah Islam, aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah aqidah yang sangat berhati-hati dalam mengeluarkan sebagian kaum muslimin dari Islam. Padahal jelas-jelas dia melakukan satu perbuatan yang seharusnya mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau kita belum tegakkan hujjah, belum. Kita belum, terkadang poin ini yang belum kemudian terpenuhi oleh banyak kita. Kita belum berikan nasihat, kita belum tegakkan hujjah, kita belum sampaikan dalil. Karena tidak sedikit orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu bodoh. Mereka hanya ikut-ikutan. Mereka tidak mengetahui ilmu tentangnya. Kalau tidak ada yang ngasih tahu, ya mereka enggak akan tahu. Dan orang-orang ini bisa jadi adalah orang-orang yang ada di sekitar kita, maksudnya keluarga, kerabat. Persyaratan takfir, persyaratan pengkafiran, mengkafirkan, mengeluarkan orang dari Islam itu luar biasa banyak. Empat di antaranya sangat penting. Yang harus terpenuhi dahulu pada orang tersebut, baru kemudian kita keluarkan dia dari Islam. Bayangkan, yang zahir saja. Jadi kita tidak ngurus hati orang. Yang kita urus adalah zahir perbuatan orang baik atau buruk. Yang buruk aja, jelas di hadapan kita dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, harus tegak hujah dulu. Karena tidak sedikit orang yang salah faham akan firman, dia hanya ikut-ikutan kepada orang yang salah memahami firman. Dia hanya manut kepada orang yang salah memahami sabda. Karena para penyembah kubur, mereka juga pakai firman. Para penyembah kubur, bahkan mereka pakai hadis yang sahih. Menurut pemahaman mereka. Yang ikut-ikutan tentunya, dia tidak mengilmui tentang perkara tersebut. Oh, adakah firmannya? Bujur, ada sabdanya. Lalu dia ikut. Padahal firman Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar tersebut atau sabda Nabi Muhammad yang sahih tersebut difahamkan kepadanya dengan pemahaman yang salah, bukan pemahaman salafus saleh. Karena para penyembah kubur misalnya, dalil yang mereka atau dalil-dalil andalan mereka itu banyak. Lima diantaranya. Satu, cerita dusta. Dua, hadis palsu. Tiga, hadis lemah. Empat, perkataan orang yang diulamakan oleh mereka padahal tidak dianggap keilmuannya oleh orang ulama yang lain. Yang kelima ini nih, menggunakan dalil yang sahih, baik itu firman Allah yang pasti sahih atau sabda Nabi Muhammad yang sahih tapi dipahami dengan kesalahan, salah dalam memahami ayat dan juga hadis tersebut. Inilah yang paling banyak, yang nomor lima ini. Akhirnya orang yakin ada firmannya atau ada nyawanya. Oh, ini main kafir-kafirkan aja. Main musyrik-musyrikan orang aja. Ada firmannya. Bisi dalil juga kami tahu kadanya. Nah, semua punya dalil, tapi apakah dalilnya betul? Semua menggunakan firman Allah, sabda Nabi Muhammad SAW. Tapi penggunaan dalil itu ada persyaratan berikutnya, betul atau tidak penggunaannya. Bukan cuma pakai dalil, tapi betul atau tidak, tepat atau tidak, ayat ini untuk perkara itu, hadis ini untuk perkara itu, seperti ini pemahaman firman Allah dan sabda Nabi Muhammadnya, itu perlu bahasan. Orang awam yang enggak tahu. Makanya ini sangat butuh kepada kejujuran dai-nya. Ini sangat butuh kepada amanah ilmu si penyeru dakwahnya. Dan tidak sedikit tentunya di antara mereka tahu ini sebuah kesalahan. Tapi hawa nafsu menguasai untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia, maka mereka tidak sampaikan. Jamaah sekalian rahimakumullah, berprasangka baik dan tidak mencela orang yang menyelisihi. Ini sikap atau bentuk adilnya manhaj salaf. Sebab kita tidak diberikan beban kewajiban untuk menyelidiki hati manusia. Syariat telah mewajibkan kita untuk berpegang pada apa yang nampak atas kita berupa kebaikan dan kejahatan atau keburukan. Hukum-hukum syariat dibangun di atas perkara yang tampak, sedangkan Allah lah yang maha mengetahui dan menghukumi hal-hal yang tersembunyi. Tapi ya, jangan sampai misalnya, ketika sudah jelas Anda melakukan kesalahan, dan ada saudara Anda, sesama kaum muslimin, sudah menegakkan hujjah, menerangkan kesalahan Anda, menerangkan yang seharusnya yang Anda lakukan, yang lurus, Anda menggunakan alasan kita lihat saja nanti di akhirat. Ini enggak bisa. Pian kalau punya bukunya Ustaz Firanda ini dibahas. Yang disertasi S3 beliau ini dibahas. Di antara dalil orang-orang pluralis dan juga liberalis. Sudah tegak padanya hujjah, firman Allah, sabda Nabi Muhammad, firman Allah yang pasti sahih, sabda Nabi Muhammad yang sahih, tapi dia tetap mengikuti hawa nafsunya. Kita lihat nanti, yang tahu kebenaran cuma Allah. Kita lihat nanti di akhirat, siapa yang benar di antara kita. Yang ngapain Nabi Muhammad diutus kalau begitu? Kalau Anda bisa beralasan seperti itu, Nabi Muhammad enggak usah diutus saja. Untuk apa Nabi Muhammad menerangkan kebenaran? Untuk apa Nabi Muhammad menerangkan semua firman Allah dan sabda beliau yang juga dari Allah? Enggak ada gunanya. Lawang, nanti urusannya di akhirat. Enggak. Ada sudah pakemnya. Ada sudah tatanannya. Keluar Anda dari jalur ini, salah Anda. Sekarang kita sedang benarkan. Makanya semua kita harus berdakwah. Kalau tidak, orang nanti terbiasa dengan kesalahan, keburukan, kejahatan. Semua kita harus memiliki kesadaran bahwasanya dakwah ini sangat penting. Kalau ini tidak kita miliki, kesadaran ini tidak kita miliki, nanti begitu banyak keburukan, kejahatan, dan penyimpangan, kita diam. Kata Imam Ahmad, kalau kita diam, orang bodoh tahu kebenaran dari mana? Harus berbicara. Dan subhanallah ya, apa saja yang viral di zaman kita ini berkaitan dengan satu penyimpangan, tidaklah ada satu perkara yang viral berkaitan dengan satu penyimpangan kecuali enggak sampai 1x24 jam ada ustaz kita yang membantahnya langsung. Perkaranya misalnya muncul atau viralnya mungkin di siang hari, hari ini, sebelum siang besok, bahkan mungkin sore atau malam, sudah keluar tulisan ustaz kita membantahnya. Karena kebenaran harus ditunjukkan. Kalau kita diam, nanti orang terbiasa dengan yang salah. Suatu saat nanti kemudian kita menyampaikan yang benar, kita yang dianggap salah. Kesadaran ini harus ada pada diri kita semuanya. Akan pentingnya dakwah ini, akan mulianya dakwah ini. Ini tugas Nabi dan Rasul yang paling utama. Dan bisa jadi kemudian karena postingan kita, audio yang kita sebarkan, video yang kita livekan, karenanya seseorang tersapa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus berdakwah. Kemudian ini adalah manhaj yang paling adil, yang paling benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, kenapa dipanggil? Karena kita jauh. Ya itu adalah dalam bahasa Arab tentunya untuk panggilan orang yang jauh. Karena sedikit demi sedikit kita jauh dari agama ini, makanya harus dipanggil balik. Hei orang-orang yang beriman. Sini. Ini loh, ayat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di saat yang sama ini sebuah kemuliaan untuk orang-orang yang beriman karena dipanggil langsung, padahal kita mungkin enggak beriman-beriman amat. Tapi Allah sapa kita, berikan khitabnya, sapaannya kepada kita dengan keimanan. Itu levelnya tinggi. Allah tidak sebutkan hai orang-orang muslim, enggak. Hai orang-orang yang beriman. Sudah tinggi levelnya. Karena dulu penisbatan itu kembali kepada Islam dan iman. Penisbatan itu hanya kepada muslim dan mukmin. Kita bahas di talbis iblis. Ketika muncul kemudian kelompok-kelompok tertentu, akhirnya penisbatan itu berubah. Dulu di zaman ulama salafus salih atau mungkin di 3 generasi awal umat ini, orang itu dinisbatkan hanya kepada 2 perkara ini, iman dan Islam. Lalu kemudian berikut-berikutnya lah muncul, dinisbatkan kepada ahli ibadah, orang zuhud. Padahal dulu hanya 2 penisbatan itu. Dikembalikan kepada imannya dan Islamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain." Ini semuanya berurutan. Anda tidak akan menggunjing kecuali Anda sebelumnya cari-cari berita. Ghibah tidak terjadi kecuali sebelumnya orang itu pasti tajassus. Nyari-nyari info, nyari-nyari berita, dalam artian mencari aib, dan Anda pasti dapatkan. Saya sering ulangi ini. Semua kita, jamaahnya, ustadznya, ikhwannya, akhwatnya, siapa yang Anda ingin cari aibnya, tulis namanya. Saya akan cari, saya dapat. Anda pun berusaha mencari aib saya, Anda pasti dapat. Bahkan mungkin enggak butuh satu pekan. Dapat semuanya, gampang. Tapi untuk apa? Kalau Anda sudah mencarinya dan Anda pasti mendapatkannya, kurang afdol kalau tidak membicarakannya. Ngapain capek-capek cari berita? Oh, kayak itu sekalinya pas saya belajar. Mainnya harus tahu sebertahan semasjidan ya. Nah, itu. Atau sebaliknya. Oh, kayak itu sekalinya ustaz tul aja. Wah, ada kawannya yang mungkin kada disebarkan. Nah, itu. Kemarin ya. Kemarin nih persis nih. Malam kemarin sama tadi malam. Saya pertama dapat WhatsApp, yang kedua dapat DM Instagram. Dua orang yang berusaha minta maaf karena pernah menggibah ulun. Wah, mantap. Saya bilang, waduh, ini modal akhirat nih. Mayan nih dua orang. Mungkin dua orang ini umurnya panjang, saya gak tahu. Bisa jadi mereka memiliki umur 60, 70, 80 dan mereka menjadi orang yang saleh dan salihah. Wow, mantap ini. Subhanallah. Pengennya, makasih ya akhi, makasih ya ukhti. Nomor sepatu berapa? Pengennya kayak gitu. Saya pengen belikan mereka sepatu sebenarnya. Karena kebaikan Anda akan ditransfer ke saya nanti. Untung saya. Cuman kan ulun ustaz. Tapi belum saya maafkan, belum saya jawab. Cuman saya beri pertanyaan dan mereka belum jawab. Ketika Anda mendapatkan berita itu, Anda mendapatkan isu itu, sangat mungkin isu itu benar. Tentang keburukan saya. Sangat mungkin itu benar. Tapi kenapa kamu tidak tabayun? Ketika tabayun tahu itu benar atau salah. Ketika salah, kenapa kamu tidak nasihati saya? Karena itu tahapannya. Sayanya masih hidup. Dan sekarang buktinya Anda meraih nomor handphone saya saja mudah. Mendm saya saja mudah. Apa susahnya? Gak bisa jawab. Diam seribu bahasa. Ya dong. Tapi di saat yang sama, ulun katakan ke teman-teman di grup. Saya share soalnya di grup. Saya capture tapi namanya saya hapus. Saya share di grup teman-teman Safari Dakwah. Di saat yang sama, ini untuk bahan muhasabah untuk ulun pribadi dan juga semua ikhwah. Berarti apinya memang ada. Hingga kemudian asapnya tuh kemana-mana. Jadi bahan introspeksi. Tidaklah orang itu membicarakan akan satu keburukan kita kecuali memang ada. Mau gimana? Bahan introspeksi untuk kita yang digibahi, perbaiki diri Anda, khususnya ulun di sini, dan untuk yang di luar, teman Anda masih hidup, mau ustaz kayak mau enggak kayak orangnya masih hidup. Cari kebenarannya, tak taunya benar, nasihati karena itu sebuah kesalahan. Kalau tidak benar, Anda masuk pada sebuah fitnah dan kebohongan. Dua-duanya dosa. Mau gibah kek, mau fitnah kek, dua-duanya dosa. Dan akan bikin Anda bangkrut nanti di hari kiamat. Ulun sebutkan tadi, ulun-ulang. Anda mungkin memiliki umur yang panjang, kita enggak tahu. Sepanjang itu Anda menjadi laki-laki yang saleh atau perempuan yang salehah. Woi, luar biasa. Tapi tak tahunya semua pahala itu akan habis diambil oleh orang-orang yang Anda zalimi. Jadi introspeksi untuk orang yang digibahi, tidak ada asap kecuali ada api tentunya. Kemudian untuk yang menggibahi, harusnya sikap Anda ketika Anda tahu teman Anda misalnya punya keburukan, bukan disebar. nasihati dia secara rahasia. Nasihati dia bukan di depan khalayak. Dan jangan tiba-tiba Anda berubah sikap. Ini yang banyak terjadi, poin yang ketiga. Anda menasihati secara rahasia tidak. Anda menasihati di depan umum juga tidak. Tapi Anda tiba-tiba berubah sikap, teman Anda bingung. Anda salah apalah ya? Anda enggak ngomong. Diam dia dengan kebingungannya, lanjut dia dengan kesalahannya karena Anda enggak ngomong. Nasihati. Afan Ustaz, bujurkah ulun dapat info seperti ini? Astagfirullahaladzim, bujur. Nasihati, karena mungkin keburukan. Astagfirullahaladzim, karena bujur fitnah itu. Jadinya kan Anda enak. Anda nyatabayyun. Wallahu alam bissawab. Ulun-ulam, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain tajassus, karena Anda pasti akan dapatkan siapapun orangnya. Makanya ulun sering contohkan dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda cari kesalahan seorang sahabat, Anda pasti dapatkan. Karena mereka manusia, mereka pasti punya salah. Anda berusaha mencari kesalahan para ulama imam mazhab, Anda pasti dapatkan. Kitab Talbis Iblis, di ujung kitabnya mungkin dibahas kalau tidak salah. Atau bahkan mungkin di mukaddimah yang tidak ulun baca. Berkaitan dengan para sahabat, ketika Anda menemukannya, manfaatnya apa? Lawang mereka sudah dijamin surga kok. Untuk apa kemudian kita cari-cari? Dapat sekalinya aibnya Abu Hurairah. Untuk apa terus? Gak ada gunanya. Karena mereka sudah dijamin surga. Tapi kalau di luar itu, apalagi sama kita, begitu kita cari-cari kesalahan dan kita pasti mendapatkannya, ulun sebutkan tadi, Anda tidak pernah akan bisa tahan menyimpan info itu. Orang masuk neraka itu paling banyak sebabnya karena dosa lisan. Camkan itu. Kalau Anda sudah mendapatkan info akan keburukan teman Anda, itu menahannya untuk diam, tidak menyebarkannya, berat. Gatal tuh pangmun kada dipandirakan. Sekalinya tidak dibicarakan, tangan Anda kemudian lincah. Taulah nyawa ya. Sekalinya ya, no. Padahal Anda hanya dapat isu. Padahal Anda hanya dapat info. Yang betul-betul Anda cari dan Anda dapatkan saja, harusnya tidak seperti itu. Ya, ini sikap Anda. Nasihati orangnya. Mau siapapun dia orangnya. Karena suatu saat Anda di posisi itu, dan Anda akan mengharapkan kaum muslimin menasihati Anda. Bukan kemudian menggibahi, bukan. Kalau misalnya boleh gitu ya, ya mungkin kita akan menggibahi orang tua kita aja, biar pahala kita pindah ke mereka semua. Kalau boleh. Kalau boleh gibah, kita gibahin aja bapak sama ibu kita. Mereka pasti punya kejelekan kok. Gibahin sebutnya, tawalah abah unda tuh. Abah unda tuh nyebahin. Gibahi aja udah. Mama unda tuh kan, aduh. Kemenara agar tahu buahnya ini. Mama unda tuh. Sebutin. Karena pahala kita akan pindah ke orang tua. Tapi apakah seperti itu cara berbakti? Enggak, salah. Anda tahu aib seorang muslim, Anda harus tutupi. Orangnya, maksiatnya, Anda ingkari. Orangnya, Anda nasihati. Itulah kalau Anda betul-betul memiliki prinsip al-wala' wal-bara'. Benci Anda dengan kemaksiatannya, cinta Anda karena dia orang yang muslim. Anda ingkari kemaksiatannya, orangnya Anda nasihati. Kalau satu negeri kemudian menegakkan syariat Islam, bahkan mereka berhak untuk menghukum orang ini supaya berhenti dari maksiatnya. Kita kan gak gitu. Yang kita bisa, kita nasihati. Yang kita bisa, kita ingkari maksiatnya, kita nasihati orangnya, bukan menyebarkan aibnya. Terkadang yang jadi masalah adalah orang terdekat kitalah yang menyebutkan aib itu. Aib seorang laki-laki, istrinya lah yang menyebarkan. Aib seorang wanita, suaminya lah yang menyebarkan. Bagaimana orang tidak yakin kalau misalnya berita itu muncul dari dalam rumah itu? Mantap orang, ada mungkin gak ada salah ini. Lakinya namanya saja, no. Karena mungkin salah ini Pak Ayah, nampak bininya nang bekerja bapak tu kayak itu. Katakanlah semuanya benar. Apakah kemudian kita menyebarkannya? Bukan, nasihati. Pian lon lakinya kayak itulah, apalagi orang lain. Pian lon bininya kayak itulah, apalagi orang lain. Orang yang terdekat dengan Anda, orang yang Anda kasih, sayangi, cintai, mungkin kemudian ada slip yang dia lakukan dalam sebuah kesalahan. Enggak seperti itu juga kemudian Anda sebarkan aibnya. Habis kehormatan seorang laki-laki kalau istrinya lah yang bocor. Habis kehormatan seorang puan kalau lakinya lah yang bocor. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut bagian terakhir. Kemudian, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Dosa besar, dan perhatikan bagaimana menjijikkannya permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menggunjing. Dzikruka akhaka bima yakrah, kamu menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak sukai, itu dibicarakan. Padahal sesuatu tadi betul-betul ada pada saudara kita. Cuman kalau itu dibicarakan, dia gak suka. Seseorang misalnya terlahir dengan separuh wajahnya, atau misalnya sebagian di antara wajahnya ada tompelnya. Dia gak bisa hilangkan dong, nempel di sini kok. Tapi kalau itu dibicarakan orang, dia gak suka. Itulah intisari ghibah. Sesuatu yang Anda bicarakannya betul-betul ada padanya. Tapi kalau kemudian Anda menyebutkan sesuatu yang buruk tentang saudara Anda dan tidak ada pada dia, itulah fitnah namanya. Ghibah itu sesuatu yang betul-betul ada pada saudara kita. Tapi kalau itu kita sebutkan, dia gak suka. Makanya bukan bagian dari ghibah berkaitan dengan perkara, yakni periwayatan hadis dengan menyebutkan terkadang lakob atau gelar si perawi. Karena itu harus dilakukan untuk pembeda. Seperti Al-A'raj, satu perawi yang gelarnya adalah si pincang, aib dong. Tapi itu dilakukan untuk membedakan guru-guru Imam Bukhari yang namanya sama. Ada guru-guru Imam Bukhari namanya sama semua. Lalu disebutkanlah yakni sifat yang melekat padanya untuk membeda. Telah meriwayatkan, yang aku telah meriwayatkan dari si pincang. Akhirnya orang tahu, oh guru yang sana, oh gurunya yang di situ. Atau bukan bagian dari ghibah ketika Anda melakukan al-istirsyad, meminta petunjuk. Ketika seorang perempuan datang pada Nabi Muhammad SAW menceritakan ada dua laki-laki yang ingin meminangnya, tapi dia harus menyebutkan sifat dua laki-laki ini sebagai pertimbangan. Yang satu miskin, aib dong. Yang satu suka mukul. Tapi ini tidak dilakukan kecuali kepada ahli agama kala itu. Nabi Muhammad SAW. Enggak ke semua orang juga. Ke orang yang bisa Anda percaya. Bukan bagian dari ghibah, al-istirsyad. Yang pertama tadi, al-asma wal kuna disebutkan, kunyah-kunyah dan juga nama-nama atau lakob-lakob berkaitan dengan periwayatan pembeda antara seorang perawi dan yang lain, maka bukan bagian dari ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi ada dua. Kalau misalnya dalam dunia stand up ada dua punchline sebenarnya ini. Makan daging saudara, jebret, bangkai pula. Sampai seperti itu permisalan orang yang berbuat ghibah. Tapi subhanallah, coba dihadirkan ke hadapan kita nih satu bangkai dan sebutkan ini daging manusia. Monggo. Boro-boro kita memakannya, muntah mungkin kita di tempat. Tapi itu tidak berlaku ketika Anda subhanallah cuap-cuap membicarakan aib orang lain. Kemudian atau misalnya Anda lincah dengan jari jemari Anda membicarakan aib orang lain. Bayangkan di depan Anda daging manusia tapi bangkai. Kita tahu itu daging manusia saja, na'udzubillah. Bangkai pula, bau. Bah, pian mun sudah ayam ada masam aja pian lepeh kok. Daging yang halal saja, tapi kemudian sudah rada Anda terlambat memakannya misalnya. Pian luwak kok. Daging manusia bangkai, na'udzubillah. Tapi ringan ya kita melakukannya ya. Kalau ada di majelis, pian ngumpul berdua, bertiga, berempat, berlima, ada yang sudah memunculkan atau ingin memunculkan satu info, harus Anda stop. Harus Anda stop. Lanjut dia dengan menyampaikan infonya, cabut Anda dari majelis itu. Gak ikut-ikut sudah. Amal kita ini, kalau misalnya umur kita 60-70 misalnya, itu gak sampai 20 tahun inti amal kita. Karena sisanya itu tidur, buang air, makan, bercengkrama dengan keluarga. Sisanya itu perkara duniawi. Kalau umur 60-70 ya, kalau dikurang-kurangnya dengan semua perkara di luar ibadah ya, paling 20 tahunan doang. Dan kemudian sesedikit itu amal kita harus kita bayarkan ke orang, mah ruginya, makanya jadi orang yang bangkrut. Kematian bisa datang kapanpun, bisa jadi kematian datang persis setelah Anda menggibah orang. Anda gak bisa minta maaf, loh Anda hanya mati kok. Atau setelah Anda menggibah, yang Anda gibahi mati. Bukan Anda punya karomah kayak Imam Hasan Al-Basri, bukan. Di antara karomah Imam Hasan Al-Basri, beliau selalu dibuli, cukup lama beliau bersabar. Di satu momen beliau berdoa agar Allah matikan orang tersebut, mati. Ini enggak, bukan bab itu. Setelah Anda menggibah orang, beberapa saat kemudian orang itu meninggal. Atau berlalu hari dan hari, kemudian Anda belum sadar itu sebuah kesalahan. Mati dia, baru Anda sadar. Enggak bisa Anda minta maaf. Itu kan yang tadi ulun ceritain dua tadi kan. Syukur ulun masih hidup. Mereka masih berusaha minta maaf. Walaupun belum ulun jawab, ulun belum maafkan, belum. Belum ingin introspeksi dulu. Belum sebutkan juga ke teman-teman. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan permisalannya, apakah di antara kamu, apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Enggak ada yang suka. Tapi kita suka sebenarnya. Dengan praktek gibah kita suka ini. Jadi orang yang menggibah itu, kalau Anda temukan orang yang menggibah itu, belikan ke untuknya kamper. Nah, suruh dia yakni kunyah atau isap-isap seperti permen karet. Seperti gulaan. Nah, julangi. Yang bulat-bulat putih kayak ini nah. Kapur barus. Apa nyari aja? Ini nah, makan. Bau untungnya mah. Bau mulutnya. Tentunya secara majazi ya. Tentu kamu merasa jijik, pasti jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Minta ampun kepada Allah, minta maaf pada orangnya. Karena ini berkaitan dengan kezaliman kepada sesama manusia. Terakhir kata beliau, kita berprasangka baik karena ia seorang muslim. Namun apabila ia, ini pengecualian, Namun apabila ia mengajak kepada bid'ahnya, dia bukan cuma pengikut, dia yang menyeru, menghujat dakwah salaf, bukan memusuhinya, bahkan memusuhinya. Jadi sudahlah dia menyeru kepada kebid'ahannya, membenci dakwah salaf dan memusuhinya, maka kita wajib berhati-hati terhadap orang itu, dan kita mencela perbuatannya yang melanggar syariat dan sesat. Cukup sampai di situ? Belum. Serta kita wajib mentahdzir, memperingatkan umat agar tidak mengikuti kesesatannya. Inilah dakwah. Harus ditegakkan kebenaran. Harus disampaikan kebenaran. Kalau tidak, dari mana orang bodoh akan tahu, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, kalau kemudian kita diam. Jadi jangan pernah diam. Cuman tentunya dakwahnya harus didasari dengan ilmu. Ada skala prioritas yang Anda bahas, timing penyampaiannya harus tepat, diksi yang Anda pakai harus tepat, dan tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyapanya dengan hidayah taufiknya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah bahasan terakhir dari poin yang keempat dan juga contoh yang keempat yang menunjukkan akan bentuk keadilan manhaj salaf. Bahwasanya tidak berprasangka buruk, berprasangka baik, dan tidak mencela orang yang menyelisihi yakni kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Sudah bermanfaat, salah dan khilaful, mohon maaf. Dan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Belum buka satu pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon berkenan jawabannya Ustaz, bagaimana cara bertaubat dari dosa ghibah jika tidak bisa meminta maaf langsung ke yang bersangkutan karena orang yang sudah digibahi dan lain-lain, karena banyak orang yang sudah digibahi dan lain-lainnya. Apakah cukup dengan bertaubat kepada Allah agar pahala kita tidak bangkrut? Enggak cukup. Nah, ini repotnya. Repotnya bid'ah seperti ini. Repotnya ghibah seperti ini. Apalagi yang Anda ghibahi bukan satu orang. Anda harus minta maaf ke orangnya. Cara bertaubat ketika kita memiliki kesalahan kepada sama anak Adam, itu selesaikan sama orangnya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, man kanat indahu madhlamatun li akhihi min irdin aw min syai'in. Barang siapa yang memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, entah itu ghibah, entah itu fitnah, itu sebuah kezaliman. Bisa jadi karena ghibah Anda, bisa jadi karena fitnah Anda, rumah tangga orang hancur. Rumah tangga orang hancur, kucuk-kucuk-kucuk Anda datang, maaflah Anda semalam memfitnah ajar. Muhanya wajar, nah pian. Maaf-maaf, Anda sudah digugat cerelon bini dan sudah diketuk palu. Anak Anda 5-4 bini, lawan mertua Anda sudah kada disapa, orang tua apalagi, kekawanan semasjidan menjauhi, gara-gara nyawa datang minta maaf lah ya. Berurusan aja kita di akhirat, ayo pian, mampus pian dikaitakannya, karena dia hidupnya sudah hancur karena fitnah Anda. Walaupun dia, kita bahas tadi, walaupun dia si korban harus introspeksi. Karena bisa jadi memang api itu ada hingga kemudian dia mendapatkan, yakni dia tuai yang dia lakukan, cuman yang lain enggak gitu juga sikapnya dengan menyebarkan keburukannya. Repot. Kata Nabi Muhammad, barang siapa memiliki satu kezaliman kepada saudaranya, entah itu berkaitan dengan kehormatan, ghibah, fitnah, namimah, menjatuhkan harkat dan martabat orang, bisa langsung, bisa dengan tulisan, atau yang lain, punya kezaliman yang lain di luar perkara kehormatan, mungkin utang piutang, itu zalim. Fal yatahallalhu minhul yaum, minta halallah kepadanya hari ini, maksudnya sekarang, buru-buru, cepetan. Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang hari nanti tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham, tidak ada manfaat harta Anda yang banyak, orang enggak bisa Anda bayar. Yang ada adalah semua kebaikan Anda akan dipindahkan kepadanya. Dan transfernya, transfernya enggak ada lelet. Di akhirat, berapa G kita enggak tahu tuh, cepet, pindah udah. Akhirnya kita jadi orang yang bangkrut. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau misalnya Anda memiliki satu dosa ini, maka selesaikanlah kepada orangnya, banyak orangnya, sebanyak itu Anda harus minta maaf. Ulun pernah turun dari selesai pengajian, seorang remaja menghampiri dan mengatakan minta maaf, pernah menggibah pian. Ya, kepada bapak, yang patut antum syukuri, antum masih hidup, saya masih hidup, hingga antum bisa minta maaf dan ana alhamdulillah bisa memaafkan. Antum punya kesalahan yang sama kepada orang lain? Ada Ustaz. Buruan antum minta maaf. Karena kalau telat, antum mati, atau ana yang mati, atau orang tersebut mati, antum mampus. Betul-betul kata-kata mampus yang keluar dari lisan. Antum mampus, antum selesai. Karena kita mungkin berumur panjang, sepanjang itu kita punya amal saleh, habis semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu, yakni harus diselesaikan. Karena itulah persyaratan taubat, yakni al-iqla, berhenti dari maksiatnya. Tapi kalau berkaitan dengan hak Allah yang kemudian entah kewajiban kita tinggalkan, kemaksiatan kita terobos, maka maksiatnya berhenti kita, ketaatannya lanjut kita. Itulah bentuk taubat. Tapi kalau sama manusia, harus Anda selesaikan sama orangnya. Selesaikan segera sebelum Anda mati atau orang yang Anda gibahi mati. Tambah satu ya. Tadi kan janjinya satu, dua. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz maunya terang, mau tanya tentang mahram. Tapi tulisannya maunya terang mahram. Nah ini. Jadi mun imbah mengetik tuh baca dulu hanyar pian sen. Jadi kan seperti ini. Maunya terang mahram. Apa? Berarti kan mau nanya tentang mahram. Contoh anak perempuannya sama suami yang dulu. Contoh anak perempuannya sama suami yang dulu. Gimana itu? Hah? Belum baca dulu ya. Mahram enggak Ustaz sama mertuanya suami yang baru? Paham enggak? Hah? Ulun aja enggak paham. Anak perempuannya sama suami yang dulu. Jadi ada perempuan punya anak dengan suami yang dulu. Mungkin udah cerai tapi dia punya anak dengan seorang laki-laki. Mahram enggak Ustaz sama mertua suami yang baru? Dia nikah lagi. Kemudian apakah anak perempuannya ini mahram dengan mertua? Ya, mahram tapi muakkad. Mahram tapi ini ada expirednya. Selama Anda menikah dengan laki-laki tersebut, maka dia jadi mahram. Boleh terlihat darinya sesuatu yang standar terlihat dari perempuan, leher ke atas, kemudian mata ke bawah, lengan ke bawah. Bukan kemudian mentang-mentang mahram, wah di rumah pakai kancut aja. Di rumah pakai ya ini pakaian dalam doang, yang enggak gitu. Yang umum terlihat dari perempuan ketika di dalam rumahnya, leher ke atas terbuka, lengan ke bawah terbuka, betis ke bawah terbuka. Tapi jangan bermudah-mudah juga, jangan bermudah-mudah juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Soalnya dia ini mau merawat mertuanya yang sudah enggak berdaya. Sedangkan dia punya anak gadis, mohon jawabannya. Oh enggak mahram dong. Enggak mahram, sorry. Ulun tadi membayangkan dia anak perempuannya dengan suami baru, sorry. Yang ulun tadi sebutkan itu dengan suami barunya. Dia mahram. Selama si dia sudah disetubuhi. Anak perempuan, paham apa pian Pak? Ulun aja pusing menerangkan. Jadi ada perempuan nikah, punya anak perempuan, oke? Kemudian cerai, janda dong. Kemudian dia nikah lagi, nggak ada urusan dengan janda. Kemudian dia nikah lagi dengan seorang laki-laki. Anak perempuannya sama laki-laki ini jadi mahram tapi selama pernikahan terjadi saja. Ketika dia sudah disetubuhi, maka jadi mahram dengan standar yang tadi, bukan kemudian juga buka-bukaan. Tapi suatu saat qadar Allah misalnya bercerai, selesai. Dia jadi orang lagi, orang lain lagi. Nah, sekarang yang ditanya adalah mertuanya. Oh, orang lain banget, jauh banget. Jauh. Maka tugas Anda adalah cari perawat laki-laki untuk ngurus laki-laki tersebut. Wallahu alam bisawab. Seperti itu jawabannya. Mohon jawabannya secepatnya Ustaz, soalnya dia sudah siap untuk ngambil mertua. Ini di antara pertanyaan-pertanyaan yang urgent, dia pengen jawaban sekarang. Ya, kenapa terkadang ulun harus jawab cepat? Pernah satu kejadian, satu aja kejadian. Alhamdulillah ulun jawab cepat, perempuan itu mau minum racun. Walaupun ini kita pertanyakan, yang ngaji di mana perempuan ini? Sesempit itu dunianya. Masalah memang begitu banyak, tapi harusnya Anda introspeksi. Anda dapat masalah itu berarti memang Anda yang memulainya. Tapi ingin dia akhiri, bisa jadi racun sudah siap. Kemudian takut ustaz gini dulu ya. Dia sempatkan untuk bertanya ustaz. Alhamdulillah ulun jawab cepat. Coba ulun jawab lambat. Mah lambatnya minumnya sudah aja, mati kan. Begitu saya buka, afwan Mbak, saya baru buka. Mati sudah aja. Lalu sekalinya dari kuburan dia jawab. Ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Ini bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salin khilaf. Mohon maaf. Penanya, silakan cari perawat laki-laki, bayar dia untuk mengurus yakni mertuanya, bukan anak perempuan Anda, karena itu adalah orang lain. Lain ceritanya kalau sangat darurat, tidak ada orang lain, Anda di tempat yang sangat terpencil, bukan di kota besar, cuman perempuan ini yang tahu bagaimana prosedur mengurus seorang yang misalnya sakit tertentu, darurat. Kalau tidak diurus mungkin mati. Itu beda ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.